Mitra Bisnis, Bank Dunia kembali merilis laporan kemudahan berbisnis di sebuah negara yang tahun ini menempatkan Indonesia di peringkat 120. Peringkat Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah, masih jauh ketinggalan dibanding banyak negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Filipina. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berada di peringkat ke-99, padahal Vietnam baru memulai perkembangan ekonominya pada awal tahun 90. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Kepala Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Sulistianingsih. Bu Lana, apa komentar Anda soal ini? Iya, ada beberapa faktor memang dalam penilaian itu waktu disurvey, di antaranya infrastruktur. Itu juga menjadi faktor, karena kan kita bicara infrastruktur itu paling lengkap di Jawa, kemudian di tempat lain kurang. Jadi itu mengurangi minat untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, birokrasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Jadi katakan di pusat sudah ada yang namanya pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap, ya. Sementara di daerah belum semuanya punya pelayanan satu atap. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan perizinan. Terus kemudian keputusan bahwa lokasi ini memang bisa digunakan untuk satu investasi tertentu. Itu masih butuh waktu yang lama. Jadi terutama dalam hal kemudahan usaha itu adalah mereka concern dengan perizinan yang masih relatif lama. Kita perizinan itu masih membutuhkan waktu hampir 1 bulan. Sementara Singapura itu hanya 3 hari. Izin juga sudah jauh berkurang. Dulu itu 60 hari loh. Waktu zamannya Wakil Presiden Yusuf Kala dipangkas menjadi 45 hari. Dan sekarang sebetulnya sudah lebih baik 1 bulan. Tapi ya tetap saja masih lebih lama dibandingkan yang lain. Nah itu yang dan di negara-negara ASEAN lainnya sudah sekitar mungkin 1 mingguan atau sampai 20 hari. Tapi kita masih paling lama. Birokrasi, terus kemudian dari infrastruktur, kemudian kebijakan yang tidak konsisten, Mbak. Misalkan kita bicara satu sektor terkait dengan mining. Tahun lalu pemerintah menetapkan bahwa untuk mengekspor, semua eksportir mining harus punya smelter. Harus diolah dulu baru boleh diekspor. Nah, sekarang ini karena kemarin ada satu gejolak kecil di dalam makroekonomi kita, dibolehkan untuk tidak perlu ada smelter. Nah, kebijakan yang seperti itu yang suka berubah-ubah membuat ketidakpastian. Itu 3 hal utama sebetulnya di dalam mereka melihat Indonesia. Itu masih banyak faktor ya, seperti tingkat korupsi yang tinggi, kemudian juga akses ke pembiayaan yang mahal. Nah tentunya di luar semua faktor itu, kita ada pemilu 2014 itu yang bisa menjadi pertimbangan juga untuk tahun ini. Karena ya memang kondisi yang tadi saya sebutkan belum banyak berubah. Kecuali yang faktor politik ya, politik tadi sebetulnya temporary. Nggak bisa dianggap bahwa itu konsisten dari waktu ke waktu. Apakah faktor ketenaga kerjaan di kita juga mempengaruhi, Bu? Iya, betul. Faktor ketenaga kerjaan juga betul mempengaruhi ketidakpastiannya. Kita itu dengan data tahun 2011, hanya sekitar 0,6 dolar per jam. Masih cukup murah, tetapi karena ketidakpastian mengenai setiap tahun misalnya buruh selalu meminta kenaikan upah, nah itu dipandang sebagai salah satu faktor yang mengganggu lah. Sebetulnya paket-paket sudah cukup banyak yang dikeluarkan ya, terkait misalnya ada tax allowance, tax holiday. Namun itu belum bisa memikat betul ya, terutama untuk industri-industri yang bervalue added. Barangkali jawabannya ya di luar itu semua adalah produktivitas dari tenaga kerja kita yang mungkin tidak sebaik yang diharapkan oleh para investor asing. Ambil contoh lah, kita bicara Cadbury nih yang saya pakai nih. Ini kan pabriknya rencananya mau dibuat di Malaysia. Alasannya karena mereka punya SDM yang lebih baik untuk industri teknologi telekomunikasi ini. Ini membuat hardware-nya itu. Sementara kita itu pengguna BlackBerry yang jauh lebih banyak, lebih besar daripada Malaysia. Nggak bisa memikat mereka untuk mereka buka pabriknya di sini. Ada masalah struktural yang harus kita kupas betul dari aspek itu tadi. Keterampilan atau produktivitas dari tenaga kerja kita. Dan tentunya faktor-faktor yang membuat iklim usaha lebih kondusif ya. Cara tadi infrastruktur, birokrasi, kemudian tumpang tindih kebijakan, terus pelayanan satu atap tadi yang belum menyeluruh ke seluruh daerah, dan masih lamanya lah perizinan untuk membuat usaha di sini. Lalu apa yang harus ditiru Indonesia dari negara lain, Bu, dalam hal kemudahan berbisnis? Saya kira itu teknologinya mungkin ya, eksian ya. Sebetulnya BKPM sudah melakukan, misalnya saya melakukan izin, meminta izin untuk buka usaha. Ada nomor pendaftaran saya gitu ya, itu bisa dicek. Dicek sekarang lagi di meja mana. Itu sudah ada tracking number dari investment license atau apalah izin gitu ya. Itu sudah bisa di tracking. Tapi tetap saja untuk, wah ternyata udah satu minggu, ternyata masih di meja nomor, katakanlah kita butuh 5 meja, masih di meja nomor 2. Kelambatan ini yang ya memang harus dilihat lagi, yang gimana sih aspek kelambatan itu, apakah untuk mendapatkan izin itu faktor-faktor yang harus diteliti itu begitu banyak sehingga untuk satu meja aja butuh waktu yang lama. Tapi tracking number sebetulnya sudah ada. Nah itu sebenarnya kan udah bagus ya, terobosan yang bagus. Jadi Ketua BKPM tahu nih, di meja mana sih sebetulnya yang paling lambat. Cuman dari sisi di dalamnya sendiri, apa yang dipaksa dari investor itu untuk masuk, itu saya nggak tahu apa saja poin-poin yang harus dicek sehingga begitu lama memberikan izin. Tapi tetap punya optimisme lah ya. Mestinya sih kita harus berbenah terus ya, karena kita punya market besar, punya sumber daya alam yang juga besar. Mestinya sih itu bisa dijual gitu dengan lebih baik daripada kondisi yang ada sekarang ini. Demikian Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Sulistianingsih. Saya Wendy Lim.